بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله menyambung pembicaraan kita yang telah lewat bersama al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, rahasia hamba di dalam solatnya dan beberapa bentuk kekurangan yang sangat di dalam melaksanakan solat tersebut. Tentunya dari pembahasan yang telah lewat, kita bisa mengetahui kadar diri kita di dalam ibadah solat yang setiap saat 5 waktu sehari kita laksanakan. Tentu ini adalah sebagai sebuah keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menyadari dan mengetahui kekurangan itu, lalu kita berupaya untuk menyempurnakannya, menutupi lubang-lubangnya. Kita berharap dalam upaya itu Allah Azza wa Jalla memberkahinya dan memasukkan kita ke dalam ruang lingkup firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bimbing, arahkan, ya, pandu ke jalan-jalan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala masih berbicara terkait tentang hamba di dalam solatnya sebagai salah satu kebaikan dan tali penghubung yang paling dekat hamba itu dengan Allah Azza wa Jal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun, wa innama yaqwal 'abdu 'ala hudurihi fis salati wa ishtighalihi fiha bi rabbih 'azza wa jal idza qahara shahwatahu wa hawahu. Kata beliau, dan sesungguhnya seorang hamba itu menjadi kuat dalam menghadiri dirinya atau hadirnya dia di dalam solat dan menyibukkan diri di dalam solat itu dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Hamba itu kuat bisa menghadirkan dirinya di dalam solat, tersibukkan di dalam solat dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Kapan? Kata beliau, idza qahara syahwatahu wa hawahu. Di saat hamba itu menguasai qahara. Di saat hamba itu menguasai syahwatnya dan menguasai hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata beliau, barakallahu fikum, kekuatan seorang hamba dalam menghadirkan dirinya di dalam solat, menyibukkan dirinya dengan Rabb di dalam solat, di saat dia qahara syahwatahu wa hawahu. Di saat dia menguasai syahwatnya dan hawa nafsunya. Allahu Akbar. Wa illa faqalbun qad qaharathu syahwatahu wa asarrahu al-hawa wa wajada asy-syaitanu fihi maq'adan tamakkana fihi. Dan kalaulah tidak, kata beliau, maka hati yang telah dikuasai oleh syahwat dan yang telah ditawan oleh hawa nafsu, dan setan di dalam hati itu mendapatkan tempat, tamakkana fi, maka setan itu akan punya kedudukan, akan bermukim, akan tinggal, memungkinkan dia untuk berbuat apa saja. Kaifa yakhlisu minal wasawisi wal afkar. Lalu bagaimana dia akan bisa bebas dari berbagai macam bentuk bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran. Allahu Akbar. Berat sekali, barakallahu fikum. Terkait dengan amalan yang satu ini, nanti akan disebutkan oleh beliau, kenapa kok setan itu memerangi, dan di sana ada orang yang tidak diberikan bisikan-bisikan olehnya. Ada apa pada diri hamba itu, barakallahu fikum. Jadi beliau mengatakan, kalau hati sudah dikuasai oleh syahwat, hati sudah ditawan oleh hawa nafsu, menjadi tawanan hawa nafsu, dan setan telah memiliki tempat duduk di dalam hatinya, maka akan tamakkana fi, setan akan berkuasa padanya. Lalu bagaimana kalau demikian akan bisa bebas dan lepas dari bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran? Kata beliau, wal qulubu thalathatun. Hati itu ada tiga bentuknya. Pertama, kata beliau, qalbun khalin minal imani wa jami'il khairi. Fadhalika qalbun muzlimun. Qad istaraha asy-syaitanu min ilqa'il wasawisi ilaih. Pertama, hati yang kosong dari keimanan dan kosong dari kebaikan-kebaikan. Tidak ada lagi kebaikan hati itu. Tidak ada padanya iman. Maka yang demikian itu adalah hati yang sudah gelap, mudlim. Maka setan istirahat dari hati seperti ini. Setan beristirahat dari hati yang semacam ini untuk menyampaikan bisikan-bisikan kepadanya. Istirahat. Barakallahu fikum, setan untuk melemparkan bisikan-bisikan kepadanya. Kenapa? Apa sih permasalahannya? Li'annahu qad ittakhadahu baitan wa waqana. Karena setan telah menjadikan hati itu rumahnya dan tempat tinggalnya. Wa tahakkama fihi bima yurid. Dan setan telah berbuat semaunya, seenaknya, sekeinginannya. Wa tamakkana minhu ghayatat tamakkun. Dia bisa berbuat apa saja yang dia maukan dan inginkan. Ini hati yang kosong dari keimanan. Ya wajar. Barakallahu fikum, kalau sudah hatinya rusak. Ya, apalagi kalau dirusak oleh kesyirikan, kebid'ahan, ma'asi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wah, mau mulai dari Al-Fatihah sudah mulai menangis-nangis. Ya, bagikan khusyuk. Wah, dia merasakan anak khusyuk sekali kalau mengikuti jalan ini. Misalkan, lah ya, benar. Barakallahu fikum, setan istirahat. Dari hati yang wis rusak, barakallahu fikum, dirusak oleh kesyirikan, dirusak oleh kebid'ahan, barakallahu fikum. Kita lihat ke berikutnya. Al-qalbu tsani, hati jenis yang kedua. Qalbun qadistanara binuril iman wa auqada fihi misbahahu. Kata beliau, wa uqida fihi misbahu, bisa. Hati yang telah tersinari dengan cahaya iman. Dan hati yang telah dinyalakan padanya misbah lampunya. Lakin. Alaihi zulmatu syahawat. Lakinna alaihi zulmatu syahawat. Wa awasifal ahawiyah. Jenis hati yang kedua, iman berlentera, cahaya padanya. Lampunya menyala, barakallahu fikum. Menyala di dalam hatinya lampu keimanan. Akan tetapi, di sana ada kegelapan syahwat. Di sana ada hembusan-hembusan hawa padanya. Hawa nafsunya berhembus, barakallahu fikum. Kegelapan syahwat. Maka bagaimana setan dalam menghadapi hati seperti ini? Falis syaitani hunaka ikbalun wa idbarun wa majalatun wa matami'u fal harbu duwalun wasijalun. Kata beliau, maka setan dalam kondisi demikian itu datang pergi, datang pergi. Kapan? Nanti akan disebutkan. Wa majalatun wa matami' wa matami'. Punya peluang-peluang. Barakallahu fikum, majalat. Dan keinginan-keinginan. Berarti peperangan terus berputar dan berkobar. Ya, terhadap orang yang punya iman di dalam hatinya. Dan keimanan itu menyinarinya, barakallahu fikum. Tapi di situ ada kegelapan syahwat. Ada hembusan-hembusan hawa nafsu, barakallahu fikum. Maka setan untuk menghadapi demikian, datang pergi. Punya peluang-peluang, majalat, kesempatan-kesempatan. Dan terkadang sempit jalannya. Maka peperangan di saat itu terus berputar dan terus barakallahu fikum berkobar. Wa takhtalifu ahwalu hadha sinfi bil qillati wal kathrah. Kondisi-kondisi jenis hati ini berbeda tergantung dari sedikit dan banyak. Bagaimana maksudnya sedikit dan banyak? Faminhum man awqatu ghalabatihi li'aduwihi akthar. Di antara mereka hamba itu yang punya jenis hati yang kedua, di antara mereka ada yang waktu-waktu menangnya melawan musuh lebih banyak. Bisa bertarung. Bisa melawan, bisa ini menang, menang, menang, menang. Terkadang, waktu menangnya menghadapi musuh lebih banyak. Wa minhum, dan di antara hamba itu, man awqatu ghalabati aduwihi lahu akthar. Di antara mereka ada yang waktu-waktu menangnya lawannya lebih banyak. Kalah, besok kalah lagi. Besoknya kalah lagi. Dalam sebulan taruhlah menang ya, 10 hari, kalah 20 hari. Dalam seminggu menang, barakallahu fikum, ya, setengahnya. Menang setengahnya, menang taruhlah 2 hari, kalahnya sekian hari. Contohnya demikian, barakallahu fikum. Wa minhum man huwa taratan wa tarata. Terkadang ada yang menang kalah, menang kalah, menang kalah. Ini kondisi yang kedua ini. Terus bertarung. Terus berperang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalau kita mau melihat kayaknya kita ada di tempat yang kedua ini. Terus berperang, seringnya kalah. Menang, nanti sekian hari kalah. Lembek, loyo, lesu, dan seterusnya. Tapi kita berharap masuk pada bagian yang ketiga. Al-Qalbu Thalith. Yang ketiga adalah Qalbun Mahsyuun Bil Iman. Hati yang telah terpenuhi dengan iman. Qadistanara binuril iman. Telah tersinari dengan cahaya iman. Wanqasha'at anhu hijabu syahawat. Dan telah luntur, lumpuh hijab syahawat. Wa aqla'at anhu tilka dhulumat. Kegelapan-kegelapan itu telah tercabut. Falinurihi fi sadrihi isyraq. Maka cahaya keimanan di dalam dadanya itu berkilau. Wa dzalikal isyraqu iqadun. Ternyata kilauan itu bagaikan api menyala. Laudana minhul waswasu ihtaraqa bih. Kalau mendekat bisikan-bisikan, terbakar dengan nyala tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jenis yang ketiga, hati yang terpenuhi dengan iman dan tersinari dengan cahaya iman dan telah luntur, lenyap hijab syahwat dan telah tercabut darinya kegelapan-kegelapan di dalam hatinya. Maka cahaya di dalam dadanya adalah berkilau. Kilauannya itu adalah ikot nyala. Kalau mendekat kepadanya, bisikan-bisikan akan membakarnya. Barakallahu fikum. Fahuwa kasamai allati hurisat bin nujum. Hati yang seperti ini bagaikan langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Bintang-bintang pelempar. Barakallahu fikum. Falaudana minha syaitanu yatakhattaha rajmun fahtaraqa. Maka apabila setan mendekati langit itu, maka segera lemparan itu mengenainya. Lalu kemudian fahtaraqa, terbakar. Walaysatis sama'u bi'a'zam haramat hurmatin minal mu'min. Bukanlah langit itu lebih agung kehormatannya dari orang mukmin. Demikian penjagaannya. Langit oleh Allahu Azza wa Jalla. Langit itu ya tidak lebih agung, lebih besar kehormatannya dari dibanding seorang mukmin. Berarti orang yang beriman itu lebih tinggi kehormatannya dibanding dengan langit. Sementara langit dijaga oleh bintang-bintang. Berarti orang yang beriman itu, kata beliau, wa hirasatullah ta'ala lahu atammu min hirasatis sama'i. Maka penjagaan Allahu Azza wa Jalla terhadap orang yang beriman itu lebih sempurna daripada penjagaan langit. Allahu Akbar. Wassama'u muta'abbadunil malaikah wa mustaqirrul wahyi wa fiha anwarut ta'ah. Langit tempat beribadahnya para malaikat. Tempat wahyu. Pada langit itu cahaya ketaatan. Maka wa qalbul mu'minu mustaqirrut tauhid wal mahabbati wal ma'rifati wal iman wa fihi anwaruha. Dan dalam hati orang yang beriman itu adalah tempatnya tauhid, tempat tinggalnya cinta, ma'rifah dan al-iman. Wa fihi anwaruha. Di dalam hati itu orang yang beriman itu cahaya tauhid, cahaya cinta, ma'rifah dan iman. Oleh karena itu, fahuwa haqiqun ayyuhrasa wa yuhfadha min kaidil adu. Maka hati yang seperti ini lebih pantas untuk dijaga, dipelihara dari tipu daya musuh. Lebih pantas untuk dijaga dan dipelihara dari tipu daya musuh. Fala yanalu minhu syai'an illa khatfah. Tiadalah musuh itu akan menggapainya sekecil apapun kecuali bentuknya sambaran. Nyambar, lenyap lagi. Lengah, sambar lagi, lenyap lagi. Waqad mathala ay mustila dhalika bimithalin hasan. Sungguh kondisi atau hati itu telah dipermisalkan dengan permisalan yang sangat-sangat bagus. Ini kondisi hati jenis yang ketiga. Dilindungi oleh Allah bagaikan langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Barakallahu fik. Kapan saja setan itu mendekat ke langit itu, dilempar lalu terbakar. Ingat kata beliau, kehormatan orang yang beriman itu lebih dari kehormatan langit yang dijaga. Maka tentu kata beliau, penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap hati orang yang beriman itu lebih daripada penjagaan langit. Ya akhi, langit itu tempat beribadahnya malaikat loh. Tempat wahyu diturunkan. Langit itu cahaya ketaatan padanya. Maka hati orang yang beriman itu adalah tempatnya tauhid. Hati orang yang beriman itu tempatnya cinta dan ma'rifah serta iman. Maka di dalamnya adalah cahaya itu semua. Kalau demikian pantas hati orang yang beriman itu dijaga, dilindungi, dipelihara dari tipu daya musuh. Sehingga tidak bisa musuh itu mencapainya kecuali sedikit pun, kecuali seperti khotbah, sambaran. Tidak berhasil. Sambaran, tidak berhasil. Telah dipermisalkan hati yang seperti ini atau hati itu dengan tiga permisalan. Wa huwa thalathatu buyut. Permisalannya bagaikan tiga rumah. Subhanallah. Diajak kita untuk membicarakan sesuatu dengan sebuah permisalan untuk takribunil faham. Mendekatkan diri kita kepada pemahaman. Satu, baitun lil maliki, rumah bagi seorang raja. Malik, raja, ya. Jadi bukan malakun, tapi malik, raja. Fihi kunuzuhu, di dalam rumah itu terdapat perbendaharaan harta sang raja. Wadhakhairuhu, tabungan-tabungan segala-galanya. Ya, simpanan-simpanannya ada di rumah itu. Wajawahiruhu, jawahir, permata-permatanya ada di dalam rumah. Ini satu. wa baitun lil abdi fihi kunuzul abdi wa zakhairuhu wa jawahiruhu. Kedua, rumah seorang hamba, ia seorang ia budak rakyat, di dalamnya perbendaharaan hamba itu, kemudian simpanan-simpanannya, di dalamnya terdapat jawahiruh, yaitu permata-permata simpanannya. Walaisa jawahirul maliki wa dhakhair, bukan miliknya sang raja, ya, permata-permata sang raja, bukan juga perbendaharaan simpanan sang raja. Ini hamba budak, barakallahu fikum. Wa baitun khallin safarun la syai'a fi. Yang ketiga, ada rumah yang kosong, ya, kosong, nol, tidak ada sesuatu apapun pada rumah itu. Sekarang Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan faja'a lissu yasriku min ahadil buyut famin ayyiha yasrik. Lalu pencuri datang mencuri salah satu, ingin mencuri salah satu dari salah satu rumah tersebut. Nah, dari rumah yang mana dia akan mencuri? Utsman, tiga rumah tadi, kira-kira di rumah siapa dia mencuri? Di rumah yang mana? Jenis pertama, masya Allah. Kita baca. Fa in qulta, lalu dari rumah mana yang maling ini akan masuk mencuri barang-barang itu? Famin fa in qulta, kalau Anda mengatakan minal baitil khali kana muhalan, kalau Anda mengatakan sang pencuri itu akan mencuri dari rumah yang kosong rompong, ini mustahil, muhal. Lianna al-bait al-khali laysa fihi syai'un yusraq atau yasriku. Karena rumah yang kosong itu tidak ada sesuatu yang mau dicuri. Apa yang mau diambil ya oleh pencuri itu, barakallahu fikum? Kalau rumah itu tidak ada apa-apanya. Walihada qila libni Abbasin radhiyallahu anhuma. Gambaran seperti ini pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dikatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innal yahud taz'umu annaha la tuwaswasu fi salatiha. Abdullah bin Abbas di mendengar ucapan, sesungguhnya Yahudi menyangka bahwa tidak diganggu di dalam sholatnya. Tidak diganggu di dalam sholatnya. Faqala, lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ma yasna'u syaitanu bil qalbil kharab. Apa yang diperbuat oleh setan pada hati yang wis rusak? Apa yang mau diperbuat? Ya. Apa yang mau diperbuat pada hati yang sudah rusak? Jadi tidak ada wiswas, bisikan-bisikan ini, bisikan itu. Sudah hancur. Sudah rusak, barakallahu fikum, hatinya. Berarti rumah yang kosong, tidak ada apa-apanya itu permisalan hati yang tidak ada kebaikan dan iman padanya. Ya, setan menetap di sana, tidak akan dirusak. Ya sudah rusak, mau rusak apa? Kan sia-sia kalau merusak sesuatu yang sudah rusak. Barakallahu fikum. Ini satu. Kalau Anda mengatakan maling akan masuk ke rumah yang kosong rompong, Ya tidak mungkin. Muhal. Ya. Barakallahu fikum. Wa in kulta yasriku min baitil malik kana dhalika kal mustahilil mumtani'. Kalau Anda mengatakan dia akan mencuri dari rumah raja, itu seperti mustahil. Ya? Seperti mumtani, tidak mungkin. Kenapa? Fa inna alaihi minal harasi wal yazal. Karena rumah sang raja itu ada penjaganya. Ya? Wal yazal, barakallahu fikum. Ya, bisa berbentuk benteng, ini, itu. Ma la yastati'ul lissuddunu minhu. Yang tidak mungkin maling itu bisa mendekat darinya. Tidak mungkin. Kaifa waharasahul maliku binafsihi. Bagaimana lagi kalau raja itu juga berjaga melindungi dirinya. Wa kaifa yastati'ul lissuddunu minhu wa haulahu minal harasi wal jun ma haulahu. Bagaimana pencuri itu bisa mendekat dari raja itu sementara penjaga tentara di sekitar raja. Berarti falam yabqal lissu illal baitas salif. Tidak ada yang tersisa lagi bagi pencuri ini kecuali rumah yang ketiga. Fahuwa alladhi yashunnu alaihi al-gharat. Maka di rumah yang ketiga itulah dia akan yashun alaihi, menyerang. Ya, atas rumah itu dengan berbagai macam bentuk tipu daya. Serangan tiba-tiba. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setan akan masuk kepada hati yang tadi sifatnya. Falyata'ammal al-labibu. Hadzal mithal haqqa ta'ammul. Maka berupayalah orang yang berakal mengkaji permisalan ini dengan sebenar-benar pengkajian gambaran hati. Wal yunazzilhu 'alal qulub. Lalu tiga jenis rumah ini yang didatangi oleh maling yang mana? Letakkan pada permisalan hati. Fa innaha ala min walihi. Maka demikianlah kondisi sama gambaran hati itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau memberikan permisalan seperti ini agar setelah kita mempelajari diri kita, mengoreksi diri kita, mengkaji kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita, kita bisa memberikan obat yang mujarab. Iya, karena yang paling tahu dokter, yang paling tahu tentang dirinya, ya dirinya. Dia adalah dokter terhadap dirinya. Dia bisa mengobatinya. Barakallahu fikum. Kemampuan sang dokter bisa mengobati dirinya sendiri, ya, maka itu adalah ilmu yang berguna dan bermanfaat. Ada orang yang dokter ya berlagak tahu, ya, bisa mengobati, ternyata dia banyak penyakitnya. Rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai. Maka kita jadikan ilmu yang kita belajari ini bisa berguna dan bermanfaat buat diri kita sendiri. Terakhir beliau mengatakan, faqalbun khala minal khairi kullih wa huwa qalbul kafiri wal munafiq Fadzalika baitus syaitan. Maka hati yang kosong dari semua kebaikan adalah hatinya orang kafir dan munafik. Maka hati yang seperti ini adalah rumahnya setan. Hati yang seperti ini adalah rumahnya setan. Qad ahrazahu li nafsihi wastautanahu wattakhadahu sakana wa mustaqarra fa ayu syai'in yasriku minhu aw yusraku minhu aw yasriku minhu wa fihi khazainuhu wa dhakhairuhu wa syukukuhu wa khayalatuhu wa wasawisuhu. Hati yang tidak ada kebaikan sama sekali itu adalah rumahnya setan. Setan yang menjaganya, menempatinya, menjadikan tempat tinggal, tempat menginap. Lalu atas dasar apa dia mencuri dari hati wis miliknya dewe? Ya, miliknya sendiri, atas dasar apa dia mencuri darinya? Dia rumahnya sendiri, dia yang menjaganya, dia yang menempatinya, dia yang bermalam padanya. Lalu dari sisi mana setan akan mencuri dari rumah tersebut? Wa fihi khaza'inuhu, di rumah itu ada perbendaharaannya setan. Wa dhakhairuhu, ia simpanan-simpanannya setan. Jalan-jalannya setan. Khayalat, ya, khayal-khayalannya setan. Tempat-tempat bisikannya setan. Ya wis, dari mana, untuk apa dia mencuri di rumahnya dewe? Berarti dia mencuri di rumah barakallahu fikum orang yang menyimpan perbendaharaan, simpanan-simpanan. Itulah hati orang yang beriman kepada Allah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus terus berupaya untuk mengobati sekerat daging ini dari penyakit-penyakitnya yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak barakallahu fikum. Penyakit hati itu, coba baca karya Imam ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Amradul Qulub. Kita akan menjumpai, ya Allah, penyakit-penyakit hati itu sangat-sangat membahayakan dan sangat banyak. Berat kalau kita tidak mencari obat, dan obat dari sisi Allah Azza wa Jalla akan bisa keluar dari penyakit itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla turunkan kitab sucinya Al-Quran. Dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam telah mengeluarkan bibit-bibit penyakit itu dari hati para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita obatnya selalu untuk mengeluarkan berbagai macam bentuk penyakit. Minimal kita menyadari kalau kita ini sakit barakallahu fikum, lalu kita mau terbuka di dalam hidup untuk mencari obatnya. Obatnya ada di dalam kitabullah dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menjadi dokter buat diri kita sendiri. Harus semangat di dalam belajar ilmu agama. Harus barakallahu fikum semangat belajar ilmu agama. Terus mencari keberkahannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.